Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang keempat dari bab Al-Iqtisad fi Sunnah. Dari kitab Riyadhus Salihin, qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yani Abdurrahman bin Sahr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini, agama Islam itu mudah. Walan yushadda din illa ghalabah. Tidaklah ada seorang yang memberatkan diri dalam agama kecuali dia akan kalah. Ini syahid dari bab yang sedang kita bahas. Dia membebankan kepada dirinya sesuatu yang berat, yang sulit untuk dia bisa istiqomah, maka dia akan kalah, akan berhenti, akan malas, akan bosan jadi beramal. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni lan yatluba ahadun at-tashaddud fid din, tidak seorang mencari-cari tashaddud di dalam agama ini, berat-beratkan dirinya dalam agama kecuali dia akan kalah. Ya, dia akan illa ghalaba wa hazama wa huzima wa kalla wa malla wa ta'ib. Dia akan kalah, akan bosan, ya akan jenuh, akan capek, mau berhenti dari amalnya. Summa stahsara fatara. Ya, kemudian tinggalkan amal tadi. Sudah kita contohkan. Ya. Nah, sudah sering kita baca hadisnya, misalnya inginnya salat malam semalam suntuk terus, ya mungkin sehari dua hari dia bisa lakukan, tiga hari mulai capek, empat hari mulai bosan, lima hari akhirnya dia tinggalkan, ya karena memberat-beratkan diri yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangkan prinsip kita dalam beramal, yang menunjukkan apa yang sudah kita ulang-ulang, bahwasanya iqtisad fi sunnah aja, bersederhana, mencukupkan diri dengan yang datang dengan sunnah, padanya sunnah, itulah keselamatan. Iya, iqtisad fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'atin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasaddidu. Fasaddidu yakni cari oleh kalian dalam beramal itu as-sadad, yang tepat dengan sunnah. Ya, pasal didu yakni lakukan amal itu sesuai dengan yang benar. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini if'al asyai ala wajhi sadad au sidad wal isabah. Lakukan amal itu yang sesuai dengan yang benar dia datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usahakan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqaribu, dan dekati. Kalau memang tidak bisa persis, iya, karena kekurangannya, karena kesulitannya, karena ada sesuatu yang menghalangi untuk persis, maka minimalnya qaribu, dekati yang mendekati kebenaran, dekati yang mendekati tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa illam yatayassar faqarib. Kalau memang tidak bisa persis sama sekali sesuai dengan apa yang datang dari Rasul, maka faqarib, dekati. Maka mana ayat hadis ini, kata beliau rahimahullah, saddidu wa qaribu, yakni saddidu, lakukan dengan benar, lakukan dengan sesuai sunnah Rasul SAW sebisa mungkin, sesuai bagaimana Rasul melakukannya, mencontohkannya. Wa illam yumkin, kalau kalian tidak mungkin melakukan seperti persis Rasulullah, maka faqaribu wal muqarabah, dekati amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis saddidu wa qaribu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana usaha kita untuk bisa beramal sesuai sunnah, bersemangat sebagaimana Rasulullah bersemangat dengan para sahabatnya dalam beramal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqdu waruhu wa syai'un min adzuljah. Berangkat dari pagi hari, berangkat dari sore hari, dan sedikit dari waktu malam. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebelum kita baca ucapan Nawawi rahimahullah, kata beliau, "Apa makna ista'inu fi atrafin nahar?" Hendaknya kalian membantu diri kalian dengan bepergian di ujung-ujung siang, di pagi hari, subuh pagi, di sore hari, awalahu wa akhirah, kemudian ditambah dengan syai'un minal lail, sedikit dari waktu malam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qasda, al-qasda, hendak yang kebersederhana, sedang-sedang. Tablugu, maka kau akan sampai. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau, hadza yahtamil anna Rasul sallallahu alaihi wasallam arada an yadriba mathalan lis-safaril ma'nawi bis-safaril hissi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan permisalan dengan safar, untuk safar ma'nawi. Ini safar ma'nawi, ini safar menuju Allah subhanahu wa ta'ala, safar dalam kita beragama menuju Allah, dengan safar hissi, perjalanan bepergian kita di dunia dari satu tempat ke tempat lainnya, itu safar hissi. Apa itu? Bagaimana masalah ini beliau sebutkan, yaitu fainal insan al musafir hissan, ya musafir hissan yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain di dunia ini, yang bagi lahu an yakuna sayruhu fi awalin nahar wa fi akhirin nahar wa fi syai'in minal lail, ya hendaknya dia berangkat bepergian di awal siang dan di akhir siang dengan sedikit waktu malam. Kenapa kata beliau? Li'anna dhalika huwal waqtul murih. Kan itulah waktu yang enak, yang santai, ya, lirahilah wal musafir, untuk pergian dan untuk safar. Wa yahtamil, atau yang kedua, anhu arada bidzalik, beliau inginkan an awal an-nahar wa akhirahu mahlu tasbih, bahwasanya awal malam, awal siang dan akhir siang itu adalah tempat untuk bertasbih. Ya, demikian juga malam, tempat untuk qiyamul lail. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau kita baca, ya, beliau memanakan malam yang pertama. Kata beliau, makna ista'inu ala ta'atillah bi'amal bi waqti nasyatikum. Dimana waqtu waruhu wasimil dulja, berangkat dari pagi hari, sore hari, dan sedikit waktu malam. Al-qasda, al-qasda tablughu, yani bantulah diri kalian ketika untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan melakukan amal-amal itu di waktu semangatnya kalian. Pagi dalam keadaan segar-segarnya lakukan safar, sore juga sudah istirahat, siang sedang segar-segar. Demikian juga ibadah, lakukan ibadah di waktu sedang semangat-semangatnya. Wa faraqulubikum, di saat hati kalian faragh, ya, kosong dari kesibukan-kesibukan kesibukan duniawi. Bisa fokus ibadah, fokus salat, fokus qiraatul Quran, fokus yang lainnya. Sehingga bihaitsu tastalidzuna al-ibadah, sehingga kalian merasakan lezat dalam beribadah kepada Allah. Bisa khusyuk, bisa hadir hatinya, bisa menangis baca Quran mungkin, ya, bisa menghayati apa yang dia baca. Kemudian wala tas'amuna maksudakum, dan kalian tidak akan merasa bosan di dalam beramal. Kalian lakukan dalam keadaan semangat-semangatnya. Kama anal musafir al-hadiq yasir fi hadhihi al-awqat wa yastarihu huwa wadabatu bi ghairiha, sebagaimana seorang yang safar di dunia ini, dia safar di satu tempat ke tempat lain, kalau dia seorang yang hadiq, yang cerdik, dia akan pilih-pilih waktu, berjalannya waktu-waktu yang dia dalam keadaan segar, kemudian istirahat dia dan kendaraannya, fayasilul maqsud bi ghairi ta'ab, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan tanpa capek. Ini bimbingan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu semangat kita, waktu sehat kita, waktu luang kita, waktu segarnya kita dalam beribadah kepada Allah. Dan tentunya ikhwan, di antaranya juga adalah waktu musim ibadah seperti Ramadan ini. Waktu dalam keadaan kita lihat orang ya banyak beribadah, ya banyak orang, semisal kita sedang semangat beribadah, maka manfaatkan waktu-waktu musim seperti ini ya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fiikum.